Nela Karisma. Ati iki ambyar sawise krungu kabar ono layang undangan nyasar cepel mantene pacar ibarat mandor pari. Malah wong